الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما مزيدا أما بعد فإن شاء الله تعالى sebagaimana biasa kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Asrar Salah karya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Faqala rahimahullah wa yurwa anna jami'al khalaiq yahmadunahu yawma idzin ahlul jannah wa ahlun nar. Diriwayatkan bahwasanya di hari kiamat semua makhluk memuji Allah SWT, baik penghuni sorga maupun penghuni neraka, sesuai dengan keadilan dan rahmat Allah SWT. Ya, penghuni neraka masuk ke dalam neraka dikarenakan keadilan Allah SWT, sebagaimana penghuni sorga masuk ke dalam sorga dikarenakan rahmat dan kasih sayang Allah SWT. Walamma kana qawluhu alhamdulillahi rabbil alamin ikhbaran an hamdi abdihi lahu qala hamadani abdi. Walamma kana qawlu ar-rahmanir rahim i'adatan wa takriran li awsafi kamalihi qala athna alayya abdi. Dan tatkala Allah SWT mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, dan itu merupakan pujian seorang hamba kepada Tuhannya, maka Allah SWT membalas ucapan kita dengan firman-Nya hamadani abdi. Dan tatkala artinya hambaku memujiku, dan tatkala kita mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan itu merupakan pengulangan daripada pujian kepada Allah SWT, Allah SWT berfirman menjawab ucapan kita, Athna alayya abdi, hambaku mengulangi pujiannya kepadaku dengan rahmat dan kasih sayangku. Fa'inna thana, karena dalam bahasa Arab Athna itu apabila dikatakan astana, itu apabila berulang-ulang bentuk sanjungan dan pujian. Walamma wasafa al-'abdu rabbahu bitafarruhi bimilki yaumiddin, dan tatkala kita diajarkan oleh Allah SWT untuk mengikrarkan firman-Nya maliki yaumiddin, yang menguasai atau yang merajai hari pembalasan, karena ada qiraah yang tidak dengan panjang maliki yaumiddin, tidak maliki yaumiddin, maliki yaumiddin artinya yang merajai, dari al-mulk raja hari pembalasan, tapi dengan qiraah yang kita baca, yang umum masyarakat kita baca, itu Malik Yaumiddin, artinya dari al-milk, yang memiliki hari pembalasan dua-duanya. Qira'ah yang masyhur, qira'ah yang mutawatir. Walamma wasafa al-'abdu rabbahu bi tafarrudihi bi milki yaumiddin atau bi mulki yaumiddin, dan terkala kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengikrarkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat dalam hal penguasaan, dalam hal kepemilikan, dalam hal pengaturan. Wa huwal malikul haq, malikud dunya wal akhir, dan dialah Allah SWT raja yang hak, yang memiliki dunia dan akhirat, yang konsekuensinya apa? Wadhalika mutadamminun liduhuri adlihi. Jadi tatkala kita sifati Allah SWT bahwasanya Allah SWT yang memiliki, yang menguasai, yang mengatur, yang merajai hari pembalasan, maka tersirat pengakuan dari kita bahwasanya Allah SWT maha adil, bahwasanya Allah SWT maha agung dan maha besar, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha tunggal dalam hal yang kita sebutkan tadi. Ini konsekuensinya seperti itu, isyarat seperti itu. Ini juga mengandung sidqa rusulihi, benarnya para rasul yang diutus oleh Allah SWT, jujurnya para rasul yang diutus oleh Allah SWT. Kemudian Allah SWT sebutkan balas ucapan kita tatkala kita membaca Malik Yaumiddin dengan firman-Nya, majjadani abdi, hambaku memujiku dengan pengagungan. Karena at-tamjid, tamjid itu pujian juga, pujian juga. Majjadani abdi, Allah sebutkan majjadani abdi, karena al-majid, at-tamjid itu as-sana bi sifatil azama wal jalal wal adl wal ihsan. Dia adalah bentuk pujian yang spesifik. Bentuk pujian yang spesifik yaitu sisi bentuk pujian dengan sisi keagungan, keperkasaan, kebesaran, keadilan dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau alhamdu, tahmid itu bentuk pujian yang lebih menyeluruh, yang secara global dari semua sisi Allah SWT maha terpuji. Tapi kalau tamjid itu lebih spesifik ke arah pujian yang bersifat kekuasaan, kebesaran, keagungan dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sebutkan tatkala kita membaca Malik Yaumiddin itu pujian juga, tapi pujian yang spesifik sisi keagungan dan kebesaran Allah SWT. Maka Allah pun membalas dengan firman-Nya, majjadani abdi. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in intadhir jawab rabbihi lahu. Dan terkala intadhir jawab rabbihi lahu, dan terkala kita membaca, terkala Allah perintahkan kita dan terkala Allah bimbing kita untuk membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, kami menyembah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami meminta pertolongan. Maka kita menunggu jawaban Allah SWT, yaitu firman-Nya, hadza baini wa baina abdi wa li abdi masal. Ayat ini adalah ayat antara aku dan antara hambaku. Ya, disebutkan oleh ulama ini ayat yang tengah-tengah, ya, antara aku dan antara hambaku. Artinya yang ia kana budu itu bagian Allah SWT, ia kana stain itu bagian kita, bagian hambanya. Makanya pendapat yang benar bahwa dari kalangan ulama bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah, bukan ayat bagian daripada surat Al-Fatihah, tapi dia ayat yang Allah SWT turunkan sebagai pemisah antara satu surat dengan surat yang lain, sebagai pembuka antara satu surat dengan surat yang lain, kecuali surat Al-Bara'ah. Surat Al-Bara'ah tidak ada Bismillahirrahmanirrahimnya di awalnya. Iya. Maka pas kalau dikatakan Bismillahirrahmanirrahim itu tidak termasuk bagian daripada surat Al-Fatihah, itu pas. 7. Iya kan? 7 ayat. Al-Fatihah itu kan 7 ayat. Hanya saja tulisan yang di mushaf itu mengikuti pendapat yang menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim itu bagian daripada surah Al-Fatihah. Bagi ulama yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian daripada Al-Fatihah, maka ayat yang pertama Alhamdulillahirrahmanirrahim, ayat yang kedua Ar-Rahmanirrahim, ayat yang ketiga Malik Yaumiddin, ia kana bud itu 3,5, ya kan, sampai ke belakang. Coba kalau dengan yang sekarang, berarti kan cuman tidak tengah-tengah, ya kan? Ia kana budu, ia kana stain itu tidak tengah-tengah. Nah, ia kana budu, ia kana stain, ihdina siratal mustaqim itu yang kelima, siratal ladzina an'amta 'alaihim itu yang keenam. Ghairul maghdubi 'alaihim waladhdallin itu yang ketujuh. Sebagaimana pendapat Imam Malik dan yang lainnya. Wa ta'ammal 'ubudiyata hatainil kalimatain wa huquqahuma. Maka dari situ sebagai tambahan faedah, ada sebagian ulama yang berpendapat Bismillahirrahmanirrahim itu tidak dibaca sama sekali, tidak ketika jahriyah, tidak ketika sirriyah. Ada ulama yang mengatakan ketika jahriyah dibaca, ketika sholat jahriyah dia dibaca, ketika tadi yang pertama saya sebutkan tidak dibaca sama sekali. Pendapat yang kedua, ini pendapat Imam Malik, pendapat Abu Hanifah juga, sama sekali tidak dibaca karena dia bukan bagian daripada berdalil dengan layak rabbi bismillahirrahmanirrahim, tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Pendapat yang kedua itu dibaca dengan jahar di sholat jahriyah. Pendapat yang ketiga tidak dibaca dengan jahar di sholat jahriyah, tapi dibaca sir, tidak diperdengarkan kepada makmum. Yang tepat yaitu pendapat yang mengatakan dibaca tapi sir saja, dibaca dengan sir, tidak diperdengarkan kepada makmum, tidak dijaharkan. Akan tapi disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala di dalam banyak tempat di majmu' fatwa, fikih seseorang itu ketika dia bersama orang-orang yang berpendapat dengan disunahkannya menjahar bismillah, maka afdal bagi dia, yang lebih baik bagi dia, yang lebih utama bagi dia, ketika dia sholat, dia jaharkan bismillahnya. Ya, dia jaharkan bismillahnya. Ini dalam banyak tempat disebutkan oleh Syekhul Islam di Majmu' Fatawa. Itu yang afdal. Itu yang afdal. Jadi dia lihat keumuman, apalagi kondisi kita masyarakat cenderung berpendapat seperti itu, ya. Jadi dalam satu komunitas yang di situ mereka biasa menjahar bismillah, maka yang afdal baginya untuk menjahar bismillah. Kemudian wa yutaqawlu malik yaumiddin ubudiyatahu min adh-dhulli wal inkiyad wa qasd al-'adl wal qiyam bil qist wa kaf fil 'abdi nafsahu 'ala adh-dhulm 'ala adh-dhulm wal ma'asi. Dan terkala seorang hamba mengucapkan Malik Yaumiddin, di situ ada bentuk penghambaan kepada Allah SWT. Fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan terkala seorang hamba mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kemudian Allah SWT menjawab hadza baini wa bain 'abdi wa li 'abdi mas'al, ini ayat antara aku dan antara hambaku yang tengah-tengah, wa li 'abdi mas'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Jadi semua ulama dari alhamdulillah rabbil alamin sampai iyyaka na'bud itu bagian Allah SWT, iyyaka nasta'in sampai waradzalim itu bagian hambanya, dan itu bentuknya permintaan semuanya kepada Allah SWT. Wa ta'ammal ubudiyata hatainil kalimatain, perhatikan bentuk penghambaan kepada Allah SWT dengan dua kalimat ini. Wa mayyiz kalimat allati lillah wal kalimat allati li'abd, dan perhatikan dengan seksama dan bedakan kalimat yang dia untuk Allah dan kalimat yang dia untuk hambanya, dan pahami apa rahasianya sebagian untuk Allah dan sebagian untuk hambanya. Kenapa demikian? Umayyiz bain at-tauhid alladhi taqtadihi kalimat iyyaka na'bud wa tauhid alladhi taqtadihi kalimat wa iyyaka nasta'in, dan bedakan juga antara dua macam tauhid. Tauhid yang terkandung di dalam iyyaka na'bud dengan jenis tauhid yang terkandung di dalam iyyaka nasta'in. Wa fi kasir kauni hatain kalimatain wasta surah, dan coba engkau pahami rahasia kenapa dua kalimat ini, iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in, ini tengah-tengah antara dua macam bentuk pujian yang telah dibaca sebelumnya. Ya, dua macam pujian. Ya. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa du'a ba'dahuma, dan dua doa setelahnya. Dan perhatikan juga, pahami, cermati, kenapa Allah dahulukan iyyaka na'bud sebelum iyyaka nasta'in. Wa taqdimul ma'mul 'alal 'amil mal ittiyan bi mu'akhkharan awjaz wa akhsar. Kenapa objeknya didahulukan sebelum subjeknya? Ya, iyyaka na'bud, kepada engkau ya Allah kami menyembah. Iya kan? Itu kan kurang umum. Yang umum subjek itu di depan sebelum objeknya. Kami menyembah kepada engkau. Tapi di sini kenapa didahulukan sebelumnya? Ya. Lumrahnya kan dalam bahasa Indonesia pun lumrahnya saya makan ikan. Itu lumrahnya kan. Tapi bisa aja orang mengatakan ikan saya makan. Tapi itu kurang lumrah. Iya. Dan ketika demikian juga di sini iyyaka na'bud. Bahasa Arab juga seperti itu. Bahasa Arab juga seperti objek, lumrahnya itu di belakang, tapi ketika dia terletak di depan itu ada rahasia yang tersembunyi di balik itu. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Mestinya dalam bahasa Arab kalau mau didepankan, mau yang biasanya bukan iyyaka na'bud, itu na'buduka wa nasta'inu bika, seperti itu kata yang keseharian, yang umum, yang biasa. Semestinya na'buduka, ya kan, bukan ketika dibuat iyyaka na'bud berarti harus ditambah iya, harus ditambah kaf. Semestinya yang tadi nak buduka itu lebih ringkas kan, lebih ringkas. Dan terkala didahulukan itu ada rahasia di balik itu. Wasir iyadatud damir marratan ba'da marrah. Dan kenapa diulangi kata gantinya sampai dua kali? Semestinya umumnya kepada engkau misalnya taruhlah di depan kepada engkau ya Allah kami menyembah dan minta pertolongan. Tapi diulangi lagi, kepada engkau ya Allah kami menyembah dan kepada engkau ya Allah kami minta pertolongan. Tidak lumrah kan? Tidak umum. Tidak biasa. Dikarenakan tidak biasa, maka di situ ada rahasia-rahasia yang tersembunyi di balik itu. Tapi Allah ulangi kata gantinya, kepada engkau ya Allah kami menyembah, kepada engkau ya Allah kami minta pertolongan, hanya kepada engkau. Qultu arada taqdim al-ibadah wa yal-amal al-isti'an. Ada beberapa dikatakan oleh Nukayyim rahimahullah, ada banyak faedahnya di situ, ada banyak rahasianya. Di antaranya Allah dahulukan ibadah ya dibanding meminta pertolongan. Ibadah, dikarenakan ibadah itu untuk Allah, dan meminta pertolongan itu untuk hambanya. Dan Allah SWT, hak Allah lebih didahulukan dibanding hak hambanya. Kemudian wawal musta'an adalah ibadatihi. Kemudian selain daripada itu, Allah juga yang diminta pertolongan untuk mewujudkan peribadahan tersebut. Artinya apa? Artinya ibadah tidak akan terwujud tanpa pertolongan Allah SWT. Tanpa pertolongan Allah SWT. Dan tujuan hidup kita adalah ibadah. Dan ibadah tidak akan terwujud kecuali dengan ma'unatullah, kecuali dengan pertolongan Allah SWT. Ini diistilahkan oleh ulama taqdimul ghaya al-wasilah. Dan itu semestinya seperti itu. Al-ghaya, tujuan hidup didahulukan, kemudian wasilah, perantara yang bisa mengantarkan kepada tujuan hidup diakhirkan. Kemudian fa iyyaka na'budu ay iyyaka uridu bi ibadati. Iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Artinya hanya kepada Engkau aku inginkan dengan segenap peribadahanku. Wa yatadammal amal shalih al khalis wal ilm an nafi' dan ala Allah. Ibadah di sini mengandung dua permasalahan, yaitu mengandung amalan yang saleh, yang ikhlas karena Allah, berikut ilmu yang bermanfaat, karena amal tidak akan dikatakan soleh. Amal tidak akan dikatakan soleh kalau tidak dilandasi dengan ilmu yang soleh. Ilmu yang bermanfaat, yang menunjukkan akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifatnya, kehendak-kehendak Allah, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma'rifatan wa mahabbatan wa sidqan wa ikhlasan, baik dari sisi mengilmui Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersumber daripada Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga sebagai bentuk cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jujur dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fal ibadah haqqur rabb ta'ala ala khalqihi. Ibadah adalah haknya Allah SWT atas hamba-hambanya, atas makhluknya. Wal isti'anah, sementara isti'anah meminta pertolongan, ini mengandung permohonan hamba kepada Allah SWT atas segala urusannya, baik urusan dunia maupun akhirat. Walaupun memang yang harus lebih diutamakan, semestinya seorang hamba lebih meminta pertolongan dan bergantung kepada Allah SWT atas urusan akhiratnya. Dan karena itu yang akan mengantarkan dia kepada kebahagiaan hakiki di dunia dan akhirat, yaitu ibadah. Jadi hajat, kebutuhan yang sangat mendesak, yang lebih prinsip daripada makan dan minum atau sandang dan papan, adalah kebutuhan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adalah kebutuhan sekaligus kewajiban seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kebutuhan seorang hamba atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini lebih urgen sifatnya dibandingkan kebutuhan atas makan dan minum atau sandang dan papan. Karena tanpa ibadah, maka penyesalan, penderitaan di dunia dan akhirat akan menanti. Ya, penderitaan sementara di dunia dan penderitaan yang kekal di akhirat. tanpa makan dan minum orang masih bisa berbahagia. Di dunia atau di akhirat. Disebutkan dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, yu'ta bi rajulin min ab'asi ahli dunia wa huwa min ahli jannah, fayughmas khamsatan wahida fil jannah fayuqalu lah ya ibn adam hal sya'arta bu'san qat wa hal sya'arta shiddatan qat qala ya rab. Ya, nanti kata Allah, kata Rasulullah SAW, di hari kiamat akan didatangkan seorang manusia, dia yang paling menderita, yang paling fakir, yang paling miskin. Kemudian setelah itu fisiknya juga paling menderita, sakit-sakitan, sudah paling miskin, paling sakit-sakitan pula. Tapi dia adalah penghuni sorga, calon penghuni sorga. Kemudian Allah SWT dengan izinnya dia direndam satu kali rendaman, direndam, dicelupkan dia ke dalam salah satu sungai sorga. Kemudian dikatakan kepadanya, apakah wahai anak Adam, apakah engkau ingat pernah merasakan kesengsaraan atau kepedihan hidup di dunia ini? Maka dia mengatakan tidak, ya Allah. Artinya derita yang dia rasakan selama ini di dunia dengan segenap penderitaan materi dan fisik seumur hidupnya 50, 60, 70 tahun itu tidak ada rasanya dibandingkan dengan satu kali celupan di dalam salah satu sungai-sungai sorga. Salah satu sungai daripada sungai sorga itu baru satu kali, baru nyelup saja. Bayangkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain yang Allah peruntukkan bagi hamba-hambanya yang beriman di dalam sorganya Allah SWT, itu baru satu celupan. Ya, antum belum di sungai atau di laut atau di kolam renang, ya kan? Nah ini satu kali celupan di dalam sorga, demikian dahsyatnya nikmatnya, melupakan seluruh penderitaan yang ada di dunia dulu. Apalagi kenikmatan-kenikmatan yang lain belum dia ngerasain makannya, baru sekedar nyelup. Ya, belum makannya, belum bidadarinya, belum istananya, belum lagi melihat wajah Allah SWT. Ya, bisa dibayangkan. Dan disebutkan juga sebaliknya, wa yu'ta bi rajulin min an'ami ahli dunia wa huwa min ahli an-nar fa yumas ghamsatan wahida bin nar fa yuqalu lah ya ibn adam hal sya'arta na'iman qad. Sebaliknya didatangkan di hari kiamat salah seorang yang paling nikmat kehidupan dunianya, yang paling kaya raya di dunianya, fisiknya juga luar biasa, sehat walafiat dan lain sebagainya, semua fasilitas keduniawian kebendaan dia dapatkan, posisi, kedudukan di masyarakat, harta benda dan sebagainya dia dapatkan, paling nikmat di dunia, termasuk yang paling nikmat di dunianya, dalam kehidupan dunianya, kemudian dicelupkan di dalam neraka satu kali celupan, dikatakan kepadanya, wahai anak Adam, apakah engkau ingat, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan dulu di dunia, ya, hidup 50, 60, 70 tahun di dunia dengan segenap fasilitas yang dia dapatkan, dengan segenap kemegahan yang dia miliki, dengan segenap kenikmatan yang dia rasakan, ternyata lupa dengan satu kali celupan. Saking dahsyatnya celupan tersebut, baru sekedar nyelup di neraka. mungkin di salah satu sungai, di sungai neraka, di lembah-lembah neraka, baru satu kali masuk sebentar saja, lupa semua dahsyatnya kenikmatan yang dia rasakan selama ini, enggak ada bekasnya rasanya. Tidak ingat ya Allah, tidak ingat, nah, ya Rabb, tidak pernah ingat. Belum lagi dia akan rasakan siksaan-siksaan berikutnya. Iya, yang Allah sebutkan, kullama nadijat juludhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Dan tatkala kulit menjadi matang, daging menjadi matang, enggak terus mati. Waliyadzubillah, kami ganti dengan kulit dan daging yang baru. Siksaan dalam neraka. Kullama nadijat juludhum, setelah matang, gosong, enggak terus mati, habis, the end. Selesai ceritanya, enggak. Jadi lagi kulit yang baru. Kami gantikan dengan kulit yang baru. Supaya sakitnya dan azabnya benar-benar berasa. Waliyadzubillah. Fanas'alullah al-afiyah. Nah ini, ikhwanibiddin, wa akhwati billah rahimanallah iyyakum, demikian tatkala seorang hamba merasakan kebahagiaan yang seutuhnya di kehidupan dunia ini. Jadi kita katakan bahwasanya isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah SWT, memang umum sifatnya, baik untuk perkara dunia maupun perkara akhirat. Akan tapi yang lebih diutamakan semestinya untuk bagi orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah SWT, tentu dia lebih lagi dalam hal meminta pertolongan agar dimudahkan oleh Allah SWT untuk beribadah kepada Allah SWT. Sebagaimana pesan Rasulullah SAW kepada salah seorang sahabatnya yang tercinta, Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, wallahi inni luhibbu, ya Mu'ad, demi Allah sesungguhnya aku sangat mencintai engkau. Wala tadak dubura kulli salatin taqul, jangan sampai engkau lupa setiap di akhir salat untuk mengucapkan, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati, ya Allah tolong aku agar senantiasa bisa mengingatmu, berzikir kepadamu, dan bisa mensyukuri nikmatmu dan memperbaiki peribadahanku kepadamu. Sebagaimana di sini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada engkau lah ya Allah kami minta pertolongan. Yang pertolongan sifatnya menyeluruh, tapi yang dibahas oleh ulama yang lebih spesifik di sini, meminta pertolongan agar tujuan kita yaitu ibadah, tujuan kita kepada Allah SWT yaitu ibadah, itu dimudahkan oleh Allah SWT, diberkahi oleh Allah SWT. Ya, ibadah, baik ibadah yang sifatnya melaksanakan perintah Allah, ataukah ibadah yang sifatnya menjauhi segenap larangan Allah SWT. Wahyal qawlu al-mutalammin qismal abd. Fakullu ibadatin la takunu lillah wa billah fahiya batila mudmahillah. Perhatikan, setiap ibadah yang bukan karena Allah dan tanpa bimbingan dari Allah SWT. Jadi tidak cukup seorang, oh, saya ikhlas kok. Tapi dia harus selain lillah, harus billah. Dengan bimbingan dan taufik dari Allah SWT. Setiap ibadah yang tidak karena Allah, tidak ikhlas karena Allah dan bukan dengan taufik dari Allah SWT, tidak dengan taufik, tidak dengan bimbingan dari Allah SWT, maka itu adalah ibadah yang batil dan sia-sia. Ya. Sebagaimana setiap isti'anah, setiap permintaan pertolongan, setiap minta pertolongan bukan dengan Allah, bukan kepada Allah, maka dia adalah keniscahayaan. Dia adalah kehinaan. Dia adalah hakikat daripada kesengsaraan. Beribadah meminta pertolongan bukan kepada Allah SWT. Artinya apa? Artinya fan widin afad billah, setiap gerak-gerik yang kita lakukan, khususnya ibadah, itu seseorang tidak bisa mengandalkan iradahnya, tidak bisa mengandalkan apa yang ada pada dirinya daripada ilmu, daripada segenap usahanya, maka itu akan berubah keniscayaan dan ketidakberdayaan. Pasti tidak berdaya, pasti tidak akan berdaya seseorang yang lupa atas taufik dan bimbingan Allah SWT. Karena yang namanya ibadah apapun dia, ya. Nah, yang namanya ibadah apapun dia tidak akan terwujud tanpa kemudahan dari Allah SWT. Maka di sini bagaimana kita lihat praktek nyata dari Rasulullah SAW dalam semua, dalam setiap kesempatan Rasulullah SAW terus bergantung seutuhnya kepada Allah SWT. Tadi doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, doa ketika sujud, ya. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika min la ufsi tana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Demikian juga tadi ya kana bu ya kana stain ihdinas siratal mustaqim. Itu kan doa minta taufik, minta hidayah. Demikian juga doa pagi sore, zikir pagi sore, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith faslih li sya'ni ya kullu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Ini menunjukkan bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah sedikit pun lupa, tidak pernah sedikit pun lupa untuk bergantung kepada Allah SWT dari semua sisi. Makanya di sini kita dianjurkan untuk meminta pertolongan kepada Allah SWT dalam segala aktivitas, bahkan untuk membaca bismillah. Kalau dalam aktivitas keduniawian kita diiming untuk membaca bismillah, artinya apa? Untuk meminta pertolongan kepada Allah SWT. Maka dalam hal-hal yang sifatnya ibadah, lebih-lebih lagi kita harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini dikatakan wa kullu isti'anatin takunu billahi wahdah. La takunu billahi wahdah fa hiya khudlan wa dhul. Dan setiap memohon pertolongan bukan kepada Allah. Artinya kadang-kadang kita tidak sadar kita melakukan aktivitas, kita beribadah itu bukan dengan meminta pertolongan Allah SWT, tapi mengandalkan diri sendiri. Akhirnya apa? Akhirnya terjatuh ke dalam kehinaan dan ketidakberdayaan. Ya, karena disebutkan oleh Muqayyim rahimahullah dalam banyak kitabnya bahwasanya tatkala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, diserahkan kepada diri kita sendiri, maka dia pasti akan mengantarkan kepada kebinasaan. Maka dari sini doa Rasulullah SAW yang mulia, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith, ini luar biasa. Wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang mengatur segala urusan hambanya, yang berdiri sendiri dan mengatur segala urusan hambanya, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan dengan sangat istighatsah, itu lebih daripada isti'anah. Isti'anah meminta pertolongan, tapi istighatsah itu meminta pertolongan dengan sangat darurat sifatnya, harus segera saat itu juga minta bantuan dari Allah SWT. Birahmatika astaghith fa aslih li sya'ni kullah, maka perbaiki semua keadaanku. Wala takilni ila nafsi tarfatain, urusan dunia dan akhiratku, dan janganlah engkau serahkan urusanku kepada diriku sendiri sekejap mata pun. Artinya jangan sampai urusan ini, dunia maupun akhirat kita, Allah serahkan kepada diri kita. Sekejap mata pun pasti akan binasa. Rasulullah SAW minta untuk tidak sekejap mata pun urusannya ditolong dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini seringkali kita lalai. Sehingga apa? Sehingga kita seringkali pula terjatuh ke dalam kesalahan dan kealfaan serta kekhilafan. Karena merasa gerak-gerik kita seolah-olah tidak dengan pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dikarenakan lemahnya keimanan yang ada pada kita, lemahnya iman dan keilmuan yang ada pada kita, makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita merasa aktivitas kita berjalan dengan sendirinya begitu saja. Wa nasallu taufiq wal afiyah. Padahal semestinya gerak-gerik kita rasakan proses ini adalah kemudahan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tammal ilma ma yanfa'ul ibad wa ma yadfa' anhum kullu wahid min hataini al-kalimatain min al-afa al-munafiya lil-ubudiyyah naf'an wa daf'an. Dan perhatikan hal-hal yang bisa mendatangkan kemanfaatan kepada seorang hamba dan hal-hal yang bisa menolak kemadaratan atas seorang hamba dari dua kalimat tadi. Jadi kemanfaatannya itu bisa dari dua sisi. Kemanfaatan hal-hal yang bermanfaat akan tercapai, dan hal-hal yang menimbulkan kemadaratan akan tertolak. Jadi bukan dari satu sisi saja, bukan dari sisi kemaslahatan saja, tapi dari sisi kemadaratan juga terlindung. Wa ta'ammal ilma kaifa yadurul Qur'an kulluhu min awwalihi ila akhiri alaihima. Dan perhatikan dengan seksama. Kalau diperhatikan dengan seksama, maka seluruh ayat di dalam Al-Qur'an itu akan berputar dari awal sampai akhir atas ayat tersebut. Jadi kalau diperhatikan dengan seksama, seluruh ayat dari awal sampai akhir itu ujung-ujungnya kembalinya kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau diperhatikan dengan seksama, seluruh ayat di dalam Al-Qur'an kembalinya kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pusarannya ke sana. Wa kadzalikal khalq wal amr wat thawab wal iqab wad dunya wal akhirah wa kaifa tadammat tadammanata li ajlil ghayat li ajlil ghayat. Dan perhatikan juga dengan seksama bagaimana penciptaan perintah Allah SWT, pahala, ganjaran bagi orang-orang yang bertakwa, dan hukuman bagi orang-orang yang berdosa di dunia dan akhirat. Bagaimana dua ayat tersebut mengandung tujuan yang paling mulia hidup seorang hamba, yaitu ibadah. Dan sarana yang menunjang perkara tersebut adalah minta pertolongan kepada Allah. Dan bagaimana Allah SWT, apa rahasianya Allah SWT memberikan kata ganti orang kedua hadir, bukan orang ketiga. Kalau dari awal orang ketiga, alhamdulillahirrahmanirrahim, ar-Rahmanir-Rahim, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam. Dia, ya kan, ar-Rahmanir-Rahim, yang dia Allah SWT, yang maha pengasih lagi maha penyayang, Malik Yaumiddin, yang dia Allah SWT, yang menguasai dan merajai hari pembalasan. Tapi ketika ia kena but, berputar ya, berbalik arah. Dari orang ketiga semestinya dia, dalam bahasa Arab hu, iyahu, tapi di sini iyaka, kepada engkau ya Allah. Kepada engkau kan berarti kata ganti orang kedua. Itu ada rahasianya. Wa hadha mawdu' yastadi'i kitaban kabiran. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ini kalau mau dipretelin satu per satu, dibahas satu per satu, maka ini tidak akan selesai dengan satu kitab yang kecil. akan jadinya berjilid-jilid membahas rahasia-rahasia yang tersembunyi di balik kata per kata, huruf per huruf daripada surat Al-Fatihah. Walau lakhruj amma nahnu bisaladihi la'udhna wa bisadna. Kalau bukan karena hajat kita yang di sini, maka kata Ibnu Qayyim akan kita jelaskan dengan sedetil-detilnya. Ya, barang siapa yang kepingin lihat, ingin mendalami dengan lebih detail, silakan dilihat di kitab kami, kata dia, Marahil Sa'irin, Madarij Salikin, dan kitab Risalah Al-Misriyah. Ada dua kitab tersebut, beliau paparkan, wallahualam sudah ada terjemahannya atau belum. Ya, coba dilihat itu Madarij Salikin. Kalau itu saya punya, tapi kalau Risalah Al-Misriyah saya belum punya. Kata ini muhakkik, saya belum dapati kitab Ibnu Qayyim namanya Risalah Misriyah. Mungkin nama yang lain, kata beliau. Mungkin nama yang lain As-Salawah Mutarikiha. Itu ada, kalau tinggal di download aja di internet, As-Salawah wa Mutarikiha, salat dan hukum orang-orang yang meninggalkan salat. Beliau singgung permasalahan ini. Jadi kita cukupkan dulu sampai sini. Wabillahi taufiq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.